sebelum aku diutus, yang Allah utus pada umat sebelumku. Illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Kecuali nabi itu memiliki. Illa kana lahu, kecuali nabi itu memiliki. Memiliki orang-orang yang disebut hawariyun. Yang pertama, orang-orang yang mereka disebut hawariyun. Wa ashabun, dan para sahabat-sahabat yang setia. Ya'khudun bisunnatihi, yang mengambil sunnah nabinya. Wa yaqtadun bi amri, dan menjalankan perintah nabinya. Tidak ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku dari umat-umat kecuali nabi itu memiliki. Hawariyun wa ashabun, dan para sahabat-sahabat yang mereka mengambil sunnah nabinya dan menjalankan perintah nabinya. Barakallahu fik. Ini khabar yang pertama. Khabar yang pertama yang beliau khabarkan, tidak ada seorang nabi yang Allah utus kecuali Allah sertakan dari kalangan umat tersebut para hawari dan para ashab. Hawari dan ashab. Kemudian beliau melanjutkan berita yang kedua. Ini khabar. Khabar yang datang dari beliau, yang perlu kita imani dan kita membenarkan berita beliau. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian sesungguhnya, summa innaha, kemudian sesungguhnya, takhlufu min ba'dihim khuluf, akan datang pengganti. Akan datang pengganti. Min ba'dihim, setelah mereka. Pengganti yang khuluf, pengganti-pengganti yang jelek. Yaqulun ma la yaf'alun. Pengganti-pengganti setelah mereka. Yaqulun ma la yaf'alun. Yang mereka berkata dan tidak melaksanakan, tidak mengamalkan. Yaqulun ma la yaf'alun, mereka berkata dengan perkara yang mereka tidak mengamalkan. Wa yaf'alun ma la yu'marun, dan mereka melakukan perkara yang tidak diperintahkan. Inilah pengganti yang jelek. Khuluf, pengganti-pengganti setelah datangnya ashab dan hawari, orang-orang yang berkata tapi tidak melaksanakan apa yang diucapkan. Mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan nabinya. Barakallahu fik. Ini berita yang kedua. Setelah itu beliau mengkhabarkan poin ketiga. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Faman jahadahum, siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh melawan mereka. Siapa mereka? Khuluf. Yaqulun ma la yaf'alun. Pengganti-pengganti yang menggantikan generasi yang baik. Mereka berkata tidak melaksanakan, beramal tanpa perintah nabinya. Siapa yang berjihad melawan mereka? Yadihi. berjihad melawan mereka dengan tangannya. Fahuwa mukmin, maka dia orang mukmin. Wa man jahada biqalbihi fahuwa mukmin. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya. Berjihad dengan hatinya melawan kaum yang jelek tadi dengan hatinya, fahuwa mukmin. Dia orang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya. Di sini lisan diakhirkan daripada hati. Berjihad dengan tangan, berjihad dengan hati, berjihad dengan lisannya. Fahuwa mukmin. Dia orang mukmin. Setelah itu kata Ibnu Mas'ud, meriwayatkan beliau Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan tidak ada wara'a dzalik, dan tidak ada di belakang itu, di belakang itu semuanya, berjihad dengan tangan, berjihad dengan hati, berjihad dengan lisan. Tidak ada lagi di belakang itu dari keimanan. Artinya yang tidak berjihad dengan lisan, dengan tangan, dengan hati, berarti tidak ada lagi keimanan di hatinya. Habbatu khardal, walaupun seberat biji yang paling kecil. Kalimat khardal itu adalah yudrob bihil mathal fi nihayatil killah. Kata para ulama, kalimat seperti ini, habbatu khardal, adalah kalimat yang dibuat untuk permisalan. Fi nihayatil killah, sesuatu yang pada puncak dari jumlah yang paling sedikit, jumlah yang tersedikit, barang yang terkecil, kalau ditimbang yang paling ringan. Tidak ada lagi keimanan walaupun sebiji yang paling ringan kalau ditimbang, biji sawi atau biji apa. Hadis riwayat Muslim. Hadis Muslim ini dikeluarkan oleh beliau dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, bab kaunun nahyan lil munkar minal iman, bab mencegah kemungkaran itu termasuk bagian dari iman. Jadi kalau dia orang mukmin, mesti ada sikap mengingkari kemungkaran dengan tahapan-tahapan tadi, sesuai dengan iman yang dimiliki di hatinya, baik dengan tangannya atau hati atau dengan lisan. Gharibul hadis. Dalam hadis ini ada kalimat yang gharib. Yang pertama, hawariyun. Apa makna hawariyun? Hawariyun disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Imam Nawawi berkata, menukil ucapan Al-Azhari, hum khalsani al-anbiya, hum khalsail anbiya, khalsail anbiya wa asfiya'uhum wa ansaruhum al-mujahidun. Yang namanya hawari adalah khalsaul anbiya wa asfiya'uhum, orang-orang yang tulus mengikuti para nabi, orang-orang yang asfiya, orang-orang yang mereka betul-betul murni mengikuti nabi. Tayyib. Nanti katakan khalsa alladhi tanafau min kulli aib. Orang yang tidak memiliki aib, orang yang bersih dari aib. Jadi betul-betul para pengikut-pengikut yang murni, bersih, tidak ada cacat pada mereka. Itu dikatakan hawari. Wa qala ghairuhum, sebagian ulama mengatakan hawari adalah ansaruhum, para kaum-kaum pembela. Tidak ada seorang nabi yang diutus pada sebuah umat sebelumku kecuali ada para ansar pembela. Itu kalau makna hawari dimaknakan ansar. Wakil, kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan hawari adalah mujahidun, orang-orang yang berjihad membela ajaran nabinya. Barakallahu fik. Itu makna hawariyun. Tidak ada seorang nabi kecuali yang Allah itu sebelumku kecuali memiliki hawari. Wa ashabun, dan juga para sahabat-sahabat. Yang mana mereka itu mengambil sunnah nabinya, mengikuti perintah nabinya. Sebagaimana kita ketahui, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah pilih para sahabat-sahabat yang setia. Kita kenal ada bai'atul ridwan. Ketika para sahabat diajak berbai'at setia kepada beliau, hidup atau mati. Betul-betul para ashab yang setia. Itu para nabi. Demikian pula Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi pembela-pembela Allah? Qalal hawariyun, nahnu ansarullah. Kata mereka para hawari, kami adalah para pembela-pembela agama Allah. Jadi setiap nabi mesti Allah bangkitkan di tengah mereka para sahabat-sahabat yang setia. Berarti orang Syiah adalah sebuah kaum yang jelek. Kenapa jelek? Kalau para nabi, para rasul memiliki para sahabat yang setia, tapi orang Syiah menuduh para sahabat sebagiannya itu tidak amanah, khianat. Lihat, betul-betul bertentangan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi mereka memiliki para sahabat yang setia, maka umat Islam pun memiliki para sahabat yang sebagian mereka dijanjikan masuk surga. Ada asrah 10 al-mubashirun yang diberi kabar gembira masuk surga. Orang yang ikut bai'atul ridwan masuk surga. Orang yang ikut perang Badar dikatakan if'alu, berbuat sekehendak kalian, Allah telah mengampuni dosa kalian. Lihat, dijunjung tinggi-tinggi perjuangan mereka dan diampuni dosa mereka. Lalu bagaimana orang Syiah mengatakan para sahabat sebagai pengkhianat? Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada beberapa fawaid. Yang pertama, faidah yang pertama, inna Allaha subhanahu wa ta'ala yuyassiru lil anbiya man yahmilu risalatahum min ba'dihim. Dalam hadis ini terdapat faedah penting. Yang pertama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuyassiru lil anbiya, memudahkan kepada para nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada para nabi. Man yahmilu risalatahu min ba'dihim. Adanya orang yang membawa ajaran mereka sepeninggal para nabi. Barakallahu fikum. Adanya orang yang membawa ajaran-ajaran mereka sepeninggal para nabi. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada para nabi. Adanya orang-orang yang terus membela ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal para nabi dan para rasul. Termasuk di tengah umat Islam ini munculnya khulafa, para pengganti, al-arba'ah yang empat. Khalifah yang empat adalah mereka penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka empat sahabat ini dijamin dengan kebaikan. Sampai-sampai beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga petunjuk sunnahnya khulafa ar-rasyidun, empat khalifah. Dan ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka para nabi. Barakallahu fikum. Yang kedua, dari hadis ini diambil faidah, man arada an-najat minal ummah fa'alaihi bittiba'i manhajil anbiya fi da'wati ilallah. Barang siapa man aradas, barang siapa yang menginginkan an-najat, keselamatan dari umat ini, barang siapa yang menginginkan keselamatan an-najat, keselamatan minal ummah dari umat ini, fa'alaihi bittiba'i manhajil anbiya, maka wajib baginya mengikuti manhaj para nabi, fidda'wati ilallah, di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menginginkan keselamatan, barakallahu fikum, dari umat ini, maka baginya wajib mengikuti manhaj, metode jalan para nabi di dalam berdakwah ilallah. Karena dakwah yang telah dilakukan oleh para nabi adalah dakwah yang telah dijamin keberhasilannya. Dakwah yang dijamin pelakunya selamat. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bagaimana adanya para nabi yang ternyata di dalam melaksanakan dakwah, fa'idha nabiyun ma'ahu rajulan wa rajulan, ada sekelompok nabi yang Allah tampakkan kepadaku, ma'ahu rahat, pengikutnya kurang dari ya sekitar 10. Bahkan ada nabi rajulun wa rajulan, ada seorang dua orang pengikutnya. Bahkan seorang nabi laisa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun yang mengikuti ajakannya. Demikianlah barakallahu fikum para nabi dalam berdakwah. Dan demikianlah dakwah yang ditempuh para nabi. Ukurannya bukan yang penting banyak. Kalau banyak berarti benar, belum tentu. Ternyata dakwah yang dilakukan para anbiya, ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya seperti itu. Maka kita pun berdakwah, mengajak orang, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, agar umat kembali kepada jalan Allah. Maka hendaklah bersabar. Kadang yang menerima banyak, kadang yang menerima sedikit, bahkan kadang ditolak, dimusuhi. Itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para al-anbiya. Yang penting dakwah kita di atas jalan mereka. Kalau dakwah kita sudah di atas jalan yang ikhlas, mentauhidkan Allah, tidak ada syirik, tidak ada riya di hati kita, dan sudah berusaha di atas jalan ilmu, dan kemudian ternyata yang mengikuti atau yang mendengarkan petunjuk tersebut banyak atau sedikit, maka hendaklah ketika dia menghadapi rintangan bersabar di atasnya. Baik. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini ada faedah tentang al-hassu 'ala mujahadatil mukhalifin li syar'i bi aqwalihim wa af'alihim. Dalam hadis ini al-hassu 'ala mujahadah, anjuran untuk bersungguh-sungguh melawan al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi, lis-syar'i, terhadap syariatnya Allah. Anjuran ala mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh menghadapi al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi, lis-syar'i, kepada syariat. Bi aqwalihim wa af'alihim, baik menggunakan bi aqwalihim, baik menyelisihi ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan mereka. Tayib, berjihad melawan mereka, yang orang-orang yang menyelisihi syariat, dengan ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan orang yang menyelisih syariat, baik dengan tangannya, baik dengan lisannya, baik dengan hatinya, dia orang mukmin. Artinya tidak boleh diam. Kalau ada sesuatu yang mukhalifin, menyelisihi apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka harus ada pengingkaran. Baik, jangan berdiam diri, jangan hati malah ridho, bahkan ikut memperjuangkan kemungkaran tersebut. Barakallahu fiik. Dari hadis ini pula diambil faedah, khairun nas min ba'dil anbiya hum ashabuhum. Sebaik-baik manusia, khairun nas, ba'dal anbiya, setelah para nabi-nabi, hum ashabuhum, mereka adalah para sahabat-sahabat. Summa ladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Jadi sebagaimana pula hadis yang sahih, khairun nas qarni summa ladhi yalunahum summa ladhi yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Baik. Jadi kalau ingin melihat sosok generasi umat terbaik adalah generasi para sahabat. Generasi yang terbimbing di atas ilmu. Generasi yang betul-betul beramal dan terbimbing di atas bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung belajar Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kami mempelajari Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujawis asrah ayat, tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat kami tanyakan ayat tersebut tentang ilmu wal amal. Ilmunya seperti apa, amalnya kayak apa? Langsung kami bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Setelah mengilmui, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, mengumpulkan bainal ilm wal amal, 10 ayat sampai lengkap apa yang telah Allah turunkan, para sahabat mengamalkannya. Itulah mereka generasi yang terbaik. Sehingga kalau kita ingin menjadi umat yang baik, belajar. Jangan merasa cukup, saya sudah hafal 30 juz. Taib, apakah sahabat sekedar menghafal? Ternyata mereka membaca, menghafal, kemudian memahami dan mengamalkan. Dan mereka betul-betul beramal dan diterima oleh Allah perjuangan mereka. Para sahabat minal muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat yang betul-betul mereka berjalan di atas bimbingan Nabi. Jika kalau kita ingin menjadi generasi yang baik, ikuti langkah mereka. Baik. Kemudian faedah berikutnya, faedah nomor 5. Kulama ba'uda al-ahdu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi tarakan nasus sunana wattaba'ul ahwa wa ahdazul bid'ah. Faedah berikutnya, kulama ba'uda, setiap kali zaman jauh, al-ahd dari masa minan nabi wa ashabih, masa nabi, masa kenabian dan masa zaman sahabat, kulama ba'udal ahdu, setiap kali masa itu semakin jauh, minan nabi wa ashabihi, dari masa kenabian dan masa para sahabat, tarokan nasu as-sunana, manusia pun meninggalkan sunnah-sunnah. Wattaba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Wa ahdatsul bid'ah, membikin-bikin perkara baru dalam agama. Barakallahu fikum. Jadi semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh masa para sahabat, orang akan pelan-pelan meninggalkan sunnah, mengikuti hawa nafsu. Mereka kemudian membuat perkara baru dalam agama. Barakallahu fikum. Kalau pada masa-masa awal munculnya bid'ah, itu masih berkaitan dengan iman. Ya, iman kepada takdir. Itu perlu apa tidak? Mereka berdalam-dalam masalah, membahas masalah ini sampai muncul di akhir zaman sahabat, muncullah Qadariyah, masalah iman. Akhirnya muncul setelah itu yang namanya amal, termasuk iman atau bukan? Muncullah Mu'tazilah, muncullah Khawarij, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi masih berkaitan dengan masalah keimanan. Maka muncullah di belakang kemudian kebid'ahan, bukan hanya masalah pembahasan keimanan. Mulailah kebid'ahan-kebid'ahan dalam perbuatan. Muncullah Daulah Fatimiyah di Mesir, merayakan kelahiran daripada Husain, maulid Husain. Setelah itu diadakan maulid-maulid berikutnya. Dan ini jauh setelah zamannya sahabat. Daulah Fatimiyah abad ke-4 atau abad ke-5. Sehingga muncul kebid'ahan maulid-maulid setelah itu. Dan tentunya semakin hari akan semakin parah. Dan itu kenyataan yang ada. Semakin jauh dari masa kenabian akan bermunculan berbagai macam kebid'ahan. Sehingga haruslah ahlus sunnah tampil melakukan ibadah ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan imannya. Ada yang cuma mampunya dengan hati. Ini bid'ah, saya akan meninggalkannya. Saya mengingkari dengan hati saya. Sudah termasuk iman. Barakallahu fikum. Itu sudah bagus. Ada pengingkaran di hati. Bukan kemudian tamayyuh. Dia kemudian lembek. Saya hadir dalam acara bid'ah, yang penting kan niatnya. Lihat. Saya niatnya bukan melakukan perkara bid'ah. Niat saya bersilaturahim dengan orang yang hadir. Syubhat. Hakikat bid'ah itu kemungkaran. Sehingga niat yang baik tidak menjadi kemungkaran, itu jadi baik. Perhatikan di situ. Maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun cuma dengan hati. Mengingkari, tidak hadir, tidak ikut kebid'ahan tersebut. Jangan kemudian larut. Karena kesedikitnya iman, akhirnya larut-larut. Karena sedikitnya kekuatan ilmu, akhirnya larut dengan kebid'ahan. Maka di sini pentingnya ahlus sunnah terus belajar. Terus mempelajari sunnah. Mempelajari aqidah sahihah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dan belajar. Walhamdulillah masa pandemi ini sudah mulai membaik. Dan kita yakin. Seorang mukmin harus yakin. Semoga Allah Ta'ala dengan sebab kita beramal soleh, bertobat, beristighfar, bala ini akan diangkat. Sehingga belajar kita akan semakin lebih baik. Selanjutnya, faedah berikutnya, fil ummah man yantami ilaiha biqaulihi lakin fa'alahu fi'luhu yukhalifu qawlahu wa yanqudu za'mih. Fil ummah, di dalam umat ada orang yang berintima. Apa itu berintima? Menyandarkan diri ilaiha, kepada umat itu. Biqaulihi, dengan ucapannya. Lakin fi'luhu yukhalifu qauluh, namun perbuatannya menyelisihi ucapannya. Wa yanqudu za'mu, dan membatalkan pengakuannya. Saya ini umat Islam. Saya ini umatnya Nabi. Bagus. Tetapi ternyata ucapannya melisihi, perbuatannya melisihi ucapannya. Katanya pengikut Nabi, malah menentang Nabi. Katanya pengikut Nabi, diajak mengikuti Nabi, malah mengingkari kebaikan yang diajarkan Nabi. Yukhalif. Dan ini membatalkan anggapannya. Kalau kita mengaku ahlus sunnah, berarti betul-betul mengikuti sunnah hadis bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, yahrumu 'alal mar'i ayakula ma la ya'malu aw yaf'alu bima lam yu'mar. Diharamkan, yuhram, diharamkan 'alal mar'i, bagi seseorang an yakula ma la ya'malu, untuk berucap perkara yang dia tidak mau mengamalkan. Au yaf'alu ma lam yu'mar, atau melakukan perkara yang tidak diperintahkan. Baik, diharamkan bagi seorang ya untuk mengucapkan suatu perkara yang dia sendiri tidak mau mengamalkan. Au yaf'alu atau melakukan suatu perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh syariat, tidak boleh. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk menjauhi perkara-perkara kebid'ahan. Iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan oleh kalian perkara yang muhdas dalam urusan-urusan agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang diada-ada itu perkara yang bid'ah, perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara bid'ah itu kesesatan. Baik. Jadi melakukan perkara bid'ah itu barakallahu fikum perkara yang diharamkan oleh Nabi. Baik. Yang terakhir, adamu ingkaril qalbi lil munkar dalilun ala dihabil iman minhu. Ini pembahasan dari bab tidak adanya pengingkaran dengan hati. Adamu ingkaril qalb, tidak adanya pengingkaran dengan hati, dalilun ala dihabil iman minhu, sebagai bukti hilangnya iman dari orang tersebut. Bukti hilangnya iman dari orang tersebut. Berkata kama qala Abdullah ibni Mas'ud, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud, halaka malam ya'rif biqalbihi al-ma'rufa wal-munkara. Binasalah, halaka, binasalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya. Lam ya'rif biqalbi, tidak mengerti dengan hatinya. Al ma'ruf wal munkar, hal yang ma'ruf dan hal yang munkar. Ya. Kalau orang tidak mengerti, maka dia tidak bisa memahami apalagi mengingkari. Kenali yang ma'ruf, kenali yang mungkar. Kalau sudah mengenal yang ma'ruf, perjuangkan hal yang ma'ruf. Kalau sudah tahu yang mungkar, ingkari kemungkaran tersebut. Makanya binasa orang yang tidak mengenal al-ma'ruf wal-mungkar. Baik. Sehingga semoga apa yang kita kaji pada malam ini akan menguatkan keimanan kita untuk selalu berusaha ikhlas dalam menempuh segala bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dalam talabul ilm, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup insyaAllah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.